maka istri atau harta milik istrilah yang dibagi waris. Sedangkan harta milik suami ya tidak dibagi, karena itu milik suami. Demikian pula sebaliknya, kalau suaminya yang wafat meninggal, maka yang dibagi waris adalah harta suaminya. Harta istrinya ya tidak dibagi waris. Mudah-mudahan bisa dipaham. Dan kalau terjadi perceraian, maka sang istri membawa harta istrinya, harta dia, suami membawa harta dia. Tidak ada gono gini harus dibagi rata. Karena masing-masing memiliki kepemilikan, memiliki hak milik. Maka ketika dia wafat, istri atau suami, maka yang dibagi waris adalah harta miliknya. Demikian pula ketika cerai, masing-masing membawa miliknya. Barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi qawlihi fankihu ma taba lakum minan nisa, padanya juga ada dalil ala anna nikah al-khabitha ghairu ma'mur bihi. Kemarin kita dapat dari kalimat fankihu ma taba lakum minan nisa berapa faedah? Hah? Naam. Pertama faedah, bolehnya menikahi lebih dari satu, dua, tiga, atau empat. Juga faedah, hendaklah kalian memilih. Jangan seperti membeli kucing dalam karung, tidak jelas siapa dia, bagaimana orangnya, bagaimana parasnya, bagaimana kulitnya, ila akhirih. Tidak boleh. Harus memilih. Karena Allah katakan dengan kalimat fankihu ma taba lakum, apa yang baik menurut kalian. Berarti harus memilih. Bahkan disunahkan untuk melihat wajahnya sebelum menikah. Perintah dari Rasulullah SAW dengan menyatakan undur ilaiha, lihatlah padanya. Karena itu akan menambah ketentraman, keharmonisan rumah tangga. Ternyata juga sekarang ada tambahan faedah lagi dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ayat ini menunjukkan dalil ala anna nikahal khabithah ghairu ma'mur bihi. Faedah lainnya adalah bahwa menikahi wanita yang jelek enggak disuruh. Maksudnya jelek akhlaknya, jelek agamanya, tidak dianjurkan, bahkan tidak disuruh, sebaliknya dilarang. Karena ayatnya menyatakan fankihu ma taba, taba dari kata tayyib. Ma taba lakum, apa yang thayyib menurut kalian. Artinya kalian berupaya untuk mencari yang thayyib. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang jelek. Yani nikahul khabithah ghairu ma'mur. Bal manhiyun anhu, bahkan dilarang. Kal musyrikah. Seperti contohnya wanita yang jelek adalah yang jelek agamanya, yaitu musyrikah, kafirah. Enggak disuruh, enggak dianjurkan. Bahkan Allah berfirman wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka mau masuk Islam. Sampai mereka mau beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah yang jelek akhlaknya, yaitu zaniyah, wanita pelacur atau wanita yang na'udzubillah memiliki pergaulan yang jelek, pezina. Maka disebutkan dalam ayat lainnya wazaniyatu la yankihuha illa zaniyatan aw musyrik, ila zanin aw musyrik. Wanita-wanita yang pezina, yang tukang berzina, tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina pula, atau oleh seorang kafir musyrik. Apa makna ayat ini? Maknanya orang yang beriman jangan menikahi wanita zaniyah, jangan menikahi wanita pelacur, Jangan menikahi wanita-wanita yang jelek akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dicontohkan dua ayat oleh Syekh Sa'di yang menunjukkan bahwa menikahi wanita yang jelek tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Dua contoh ini, satu contoh jelek akhlaknya, satu contoh jelek agamanya. Yang jelek agamanya kata Allah, wala tankihul musyrikat. Jangan kalian nikahi wanita-wanita kafir musyrikah sampai mereka mau beriman. Sedangkan yang jelek akhlaknya Allah katakan azaniyah la yankihuha illa zanin au musyrik. Wanita yang zaniyah tidak dinikahi kecuali orang yang zani pula, kecuali orang yang pezina pula atau seorang yang musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pelengkap apa yang kita bahas kemarin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tusufaha amwalahum amwalakum allati ja'alallah lakum qiyaman warzuquhum minha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berikan pada para sufaha harta-harta kalian yang kalian sudah diperintahkan untuk menggunakannya dengan baik untuk mereka. Maka berikan pada mereka rezeki mereka, nafkah mereka, berikan pakaian untuk mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Atau dalam bahasa Arab, siapa mukhatabnya yang diajak bicara? Siapa mukhatabnya? Allah katakan dalam ayat ini, wala tu'tusufaha amwalakum allati ja'alallahu. Siapa itu? Jangan kalian berikan pada para sufaha harta-harta kalian yang kalian diperintahkan untuk mengurusi mereka. Para wali-wali yang memelihara sufaha. Siapa sufaha? Apakah anak yatim? A'ammu min dhalik. Kalimat sufaha lebih umum daripada sekedar yatim. Anak yatim, dia safih dari sisi umurnya karena mereka masih anak-anak. Jangan berikan pada mereka. Tetapi sufaha lebih umum dari itu. A'ammu min dhalik. Lebih umum dari itu, semua yang memang tidak bisa menggunakan harta dengan baik disebut dengan sufaha. Semua yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik dikatakan dengan sufaha. Bisa anak-anak, bisa orang-orang yang gila, bisa selain majnun juga yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kelainan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir al-Karim al-Rahman, as-sufaha'u jam'u safih, adalah bentuk jamak dari safih. Wa huwa man la yuhsinu tasarruf fil mal. Makna safih adalah siapa-siapa yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Imma li'adami aqlihi, bisa jadi karena memang tidak berakal. Kal majnuni, seperti orang gila. Wal ma'tu, seperti orang yang kelainan jiwa. Apa kita sebut kemarin? Idiot. Atau yang sejenisnya. Wanahuhuma. Atau bisa jadi tidak bisa menggunakan harta dengan baik, li'adami rusdihi, karena memang belum dewasa. Kasaghir, seperti anak-anak kecil. Wa ghair rasyid, atau orang yang memang sudah besar tapi belum dewasa, itu juga sama. Ghair rasyid. Fanahallahu al-awliya'a an yu'tu ha'ulai amwalahum. Maka Allah melarang para wali-walinya agar jangan memberikan harta mereka kepada mereka. khasyata ifsadiha, karena khawatir orang-orang tersebut yang dikatakan sufaha akan merusak harta tersebut atau menyia-nyiakan harta tersebut. Wa itlafiha, menyia-nyiakannya. Li'annallaha ja'ala al-amwala qiyaman li'ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta sebagai qiyaman li'ibadihi, sebagai sesuatu yang menopang. Apa menopang? Mendukung kehidupan mereka secara agamanya dan dunianya. Tetapi kalau dipegang oleh sufaha, tidak menjadi qiyaman li'ibadih, tidak akan bisa menjadi penopang kehidupan orang tersebut. Wa haula'i la yusinun. Adapun mereka para sufaha, la yusinuna, mereka tidak baik dalam menggunakan harta. Wa la yusinuna al-qiyam 'alaiha, dan juga tidak bisa untuk menggunakan sebagaimana mestinya untuk menopang kehidupan agamanya dan kehidupan dunianya. Maka kata Allah, jangan berikan pada mereka. Tetapi di sini ada keunikan. Kalian lihat dhamir, kata gantinya. Padahal itu harta mereka para sufaha, tetapi Allah idhafahkan dhamirnya kepada kalian. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan berikan pada mereka harta-harta kalian. Mungkin ada yang berkata, kalau hanya melihat dohirnya saja, mungkin ada yang berkata, ya harta saya gak akan saya berikan pada mereka. Jangan berikan harta kalian pada sufaha. Emang siapa yang berikan pada para sufaha? Itu harta saya kok. Kalau sepintas, tetapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah jangan berikan harta mereka kepada mereka, wahai para wali yang kalian pegang, yang kalian bertanggung jawab untuk mengurusinya, yang kalian para wali-wali adalah orang yang berkewajiban untuk mengurusi mereka. Maka harta mereka jangan berikan pada mereka. Berarti hartanya milik mereka para sufaha, dipegang oleh para walinya. Hartanya milik mereka para sufaha, tapi dipegang pada oleh para walinya. Tetapi kata Allah, jangan berikan pada mereka. Berikan saja makannya, minumnya, pakaiannya, dan segala macam kebutuhannya. Jangan berikan hartanya, karena mereka sufaha. Dan Allah mengidhofahkan, menyandarkan kalimat amwal kepada kalian, wahai para wali. Harta-harta kalian, artinya harta kalian yang kalian pegang, yang kalian bertanggung jawab untuk mengurusi mereka, yang pada aslinya itu adalah harta mereka sendiri. Misalnya yang memelihara harta anak yatim, maka yang memelihara harta anak yatim ini, mereka tidak memberikan hartanya kepada si yatim karena masih kecil, masih kekanak-kanakan, tetapi dia berikan apa yang dibutuhkannya. Tentunya yang namanya wali yang mengurusi anak yatim ini adalah orang dewasa yang memang bijak, maka diberikan kebutuhannya. Butuh apa? Butuh makan, kasih makan. Butuh minum, kasih minum. Butuh pakaian, kasih pakaian. Butuh sekolah, berikan hartanya untuk sekolah, berikan bayarannya. Mungkin anaknya akan minta, saya minta uang. Ya tentunya diberikan sekebutuhannya saja. Dengan istilah lain, uang saku. Nih uang saku, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah untuk uang saku kalian. Barakallahu fiikum. Tidak diberikan seluruhnya. Dan ini yang dikatakan dengan yusinu tasarruf, bagus, baik, bijak dalam menggunakan harta. Barakallahu fikum. Tentunya ada taklufah, ada rasa berat bagi sang wali, sang pemelihara tadi. Mengapa? Amanah di pundaknya, hartanya ada pada dia, tetapi dia harus mengaturnya untuk kepentingan si anak tadi ila akhirnya. Dan juga bukan hanya berikan makanannya dan minumannya atau pakaiannya. Allah katakan waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Jangan kasar, jangan kejam, nanti ya, kan dia masih kecil. Dengan membelai rambutnya, dengan mengatakan ucapan yang baik, dengan panggilan misalnya kata-kata sayang, nanti ya sayang, kalau udah besar saya berikan pada kamu semua. Kamu perlu apa sih? Saya butuh ini. Ya, nanti saya belikan ya. Ini. Diberikan apa yang dibutuhkannya kalau memang wajar. Dia butuh penggaris, dia butuh tepak untuk pensilnya, dia butuh tas untuk sekolahnya, ya silakan. Tapi untuk diberikan semuanya, jangan. Maka Allah katakan warzuquhum waksuhum. Berikan rezekinya pada mereka, maksudnya makan dan minumnya dan kebutuhan-kebutuhannya. Waksuhum, berikan pakaiannya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Sa'd rahimahullah, "Li'anna Allah ja'ala al-amwala qiyaman li'ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum." Karena harta itu adalah penopang kehidupan para hamba secara hidupnya dan secara agamanya, atau secara dunianya, secara agamanya. "Wa ha'ula'i la yuhsinun." Karena mereka para sufaha tadi tidak bisa, tidak mampu, maka jangan berikan pada mereka. Fa amara al-wali an la yu'tiyahum iyyaha. Maka para wali diperintahkan agar jangan memberikan harta mereka kepada mereka. Bal yarzuquhum minha wa yaksuhum. Bahkan yang disuruh adalah memberikan kebutuhan-kebutuhannya, makan minumnya dan juga pakaian-pakaiannya. Wa yabdul minha ma yata'allaq bidaruratihim wa hajatihim, dan menggunakan harta mereka untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka, atau kepentingan-kepentingan mereka, ad-diniyah wa dunyawiyah, apakah yang berkait dengan agama ataupun yang berkait dengan dunianya. Wa an yaqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Apa di antaranya ucapan yang baik? Bi an ya'iduhum, memberikan janji-janji pada mereka. Idza talabuha, kalau mereka menuntut, mana harta bapak saya? Ini biasanya anak-anak yang tanggung, kecil sekali enggak akan menuntut. Sudah dewasa sudah layak diberikan. Tetapi yang susah kalau tanggung. Dia sudah mulai paham bahwa bapak saya punya warisan banyak. Tetapi kedewasaan belum sampai. Mereka inilah yang sering mengatakan pada walinya, mana harta bapak saya? Bukankah bapak saya meninggalkan banyak harta? Berikan pada saya semuanya. Disinilah susahnya seorang pemelihara anak yatim. Dia tidak berikan akan disangka dengan prasangka yang jelek. Kamu akan memakan harta bapak saya. Kalau diberikan khawatir, ini anak masih ghasyim. Ghasyim itu masih kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Kalau diberikan bahaya, akan menyia-nyiakannya. Iya, insya Allah saya akan berikan. Ya. Nanti ya, kalau kamu sudah begini, kalau kamu sudah begitu, kalau kamu sudah lulus, kalau kamu sudah selesai dari pondok, atau kalau kamu sudah menikah, saya akan berikan semuanya kepada kamu. Jangan khawatir. Ini kata-kata yang baik. Ya, ini kata-kata yang memberikan janji pada mereka, annahum sayadfa'unaha lahum ba'da rusydihim, akan diberikan pada mereka setelah mereka dewasa. Wa nahwa dzalik, dan sejenisnya. Wa yulatifu lahum fil aqwal, dan hendaklah berbicara dengan lutf, dengan lembut, jangan dengan kasar, dengan baik. Itu qaulan ma'rufa. Jubran li khawatirihim, untuk menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Kalau kasar, munculnya curiga. Wah, saya sepertinya ditolimi. Saya akan diperlakukan begini dan begitu. Itu bahaya. Untuk menenteramkan jiwanya, berikan kata-kata yang baik. Kami akan gunakan semua untuk kepentinganmu. Insya Allah. Tidak akan saya makan uang itu. Saya akan pergunakan untuk kamu semua. Kalau kamu sudah selesai sekolahnya, kalau kamu sudah dewasa, kalau kamu sudah begini, sudah begitu, saya akan berikan seluruhnya. Qala wa fi idhafah ta'ala al-amwal ila al-awliya, dan ketika disandarkan harta tadi kepada wali-walinya dengan kalimat amwalakum, bukan amwalahum, jangan berikan pada mereka harta kalian. Kata Syekh Sa'di, ini isyarat. Ada isyarat di sana. Ila annahu yajib alaihim an ya'malu fi amwali sufaha ma yaf'alunahu fi amwalihim min al-hifdhi wat-tasarrufi wa adam at-ta'arrud lil-akhtar. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berikan pada mereka harta kalian. Yakni hendaklah kalian perlakukan harta anak yatim tadi, harta para sufaha tadi, harta orang atau anak tadi, hendaklah kalian perlakukan seperti kalian memperlakukan harta kalian sendiri. Dalam artian dijaga, irit-irit, jangan boros. Kemudian dipakai seperlunya, seperti kalian menjaga harta kalian sendiri. Itu maknanya. Dan adamut ta'arrud lil akhtar, dan jangan dihadapkan pada perkara-perkara yang berbahaya. Yani yang membahayakan harta tersebut jangan dipakai untuk memasang undian. Dengan pikiran ini saya yakin akan keluar ini. Ini pasti menang ini. Yakin saya. Sudah, saya pinjam dulu hartanya. Nanti kalau berhasil akan saya berikan semua pada anak yatim tadi. Itu khatarun adzim, itu sangat bahaya besar. Perkara judi yang dilarang adalah suatu yang berbahaya. Demikian pula bisnis-bisnis yang mengandung spekulasi. Apa spekulasi kemarin? Maknanya ya, ini mengandung ketidakjelasan, atau dengan bahasa dalam hadis gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Gharar itu adalah untung-untungan. Spekulasinya tinggi sekali. Ini jangan. Sebagaimana kalian tidak berani menggunakan harta kalian untuk yang demikian, maka jangan kalian gunakan harta anak yatim atau harta para sufaha untuk perkara yang seperti itu. Kembali kepada kitab. Wa fil ayati dalilun ala anna nafaqatal majnuni was-saghiri was-safih fi malihim idza kana lahum malun liqaulihi ta'ala warzuquhum minha. Dalam ayat ini ada dalil. Hendaklah seorang yang memelihara sufaha, wali-walinya para sufaha, memberikan nafkah. Nafkah itu kebutuhan hidup. Biar umum sifatnya, bukan hanya makan saja, bukan hanya minum saja. Kebutuhan hidup bisa macam-macam. Maka berikan pada mereka nafkahnya. Apakah anak-anak yatim atau anak-anak kecil atau majnun, orang yang tidak berakal, atau safih dan lain-lainnya. Idza kana lahum mal, kalau mereka memiliki harta, warzuquhum fiha, maka berikan pada mereka kebutuhan mereka dan berikan pakaian mereka. Wa fihi dalil ala anna qaulal waliyyi maqbulun fiha. Dan juga ada faedah lain, bahwa ucapan wali-wali yang memelihara mereka diterima ucapannya. Misalnya setelah beranjak dewasa menuntut hartanya, nih hartanya. Hanya sekian. Loh, kemana? Bukankah seluruhnya ada sekian? Semuanya sudah digunakan untuk makan minummu, pakaianmu, sekolahmu, dan seluruhnya. Diterima apa enggak diterima pengakuan ini? Diterima. Mengapa diterima? Karena memang tugas mereka memeliharanya, ya tugas mereka memberikan nafkah kebutuhan hidupnya selama sekian tahun. Masa mau minta utuh terus? Maka diterima. Barakallahu fikum. Disinilah beratnya tugas para aulia atau para pemelihara-pemelihara anak yatim yang kebetulan meninggalkan ayahnya meninggalkan harta yang banyak. Karena dia diberi amanah yang berat. Kalau dia berkata, habis, sudah dipakai semua untuk kehidupanmu, harus diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi tentunya dikatakan di sini minan nafaqatil mumkinah. Kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat, alasan-alasan yang memungkinkan. Alasan memungkinkan itu alasan yang wajar. Kurang lebih kehidupan atau nafkah seorang anak dikali sekian tahun paling sekian. Masa sekian miliar habis? Mustahil, gak mungkin. Nah, itu baru ada permasalahan. Tetapi kalau perkara itu wajar dan hitungannya wajar kurang lebih, maka diterima pengakuan para aulia tadi. Lian Allah ja'alahu mu'tamanan, karena Allah jadikan orang tadi penerima amanah, maka ucapan orang yang amin diterima. Karena dia menerima amanah dan dia orang terpercaya, maka ucapannya diterima. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.